Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. InsyaAllah di sore hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, ringkasan hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Kita sekarang memasuki fasal yang ke-8. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, alamatu husnul khatimati, tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda mati yang diakhiri dengan kebaikan, tanda-tanda seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia hidupnya diakhiri dengan kebaikan-kebaikan. Qala thumma inna syari'a al-hakima qad ja'ala 'alamatin bayyinatin istadallu biha 'ala husnil khatimati. Kemudian sesungguhnya peletak syariat yang memiliki hikmah ini telah menjadikan tanda-tanda yang sangat jelas yang dengannya bisa kita tentukan atau kita jelaskan bahwa orang tersebut berada di atas husnul khatimah, yang dengan tanda-tanda tersebut menunjukkan dia matinya di atas husnul khatimah. Katabahallahu ta'ala lana bifadrihi wa mannihi, yang Allah telah tetapkan tanda-tanda tersebut untuk kita dengan keutamaannya dan anugerahnya. Fa ayyumamri'in mata bi ihdaha kanat bisyaratan lahu. Maka siapa saja atau orang Islam manapun yang mati dengan salah satu dari tanda-tanda tadi, maka hal itu merupakan berita gembira baginya ketika salah seorang di antara kita mati dengan membawa atau ada padanya salah satu dari tanda-tanda tadi husnul khatimah, maka ini berita gembira untuknya. Wa yalaha min bisyaratin, dan inilah berita gembira atau tanda-tanda husnul khatimah. Al-ula yang pertama, nutquhu bisyahadati indal mauti. Seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang kematiannya. Wa fihi ahaditsu madhkuratun fil asri, dalam masalah ini tanda husnul khatimah yang pertama ini ada beberapa hadis yang disebutkan di dalam kitab asalnya. Minha di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis ini akhrajahu al-Hakim wa ghairuhu bi sanadin hasanin an Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Hadis dikeluarkan oleh al-Hakim dan selainnya dengan sanad yang hasan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Wa min tariqin ukhra anhu lafdhin, dan dari jalan yang lain dari Mu'adz juga dengan lafaz ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Tidaklah seorang jiwa mati dalam keadaan bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, yang hal itu kembali kepada hati yang yakin, diucapkan dengan yakin, kecuali Allah akan ampuni jiwa tersebut. Akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhuma, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan selain keduanya. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Wa sanaduhu hasanun indi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sanadnya hasan menurutku. Kama bayyantuhu fis sahihah, sebagaimana yang aku jelaskan dalam kitab As-Sahihah. Itu yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat atau asyhadah, kalimat la ilaha illallah. Dan usahakan yang terakhir yang diucapkan seorang mukmin, seorang muslim sebelum meninggal adalah kalimat ini, la ilaha illallah, baru meninggal. Itu yang akan mendapatkan keutamaan dalam hadis ini, dakhulal jannah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kisah meninggalnya al-imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, ketika sakit keras, sakit yang cukup parah, dan ketika itu dikunjungi, dijenguk oleh teman-temannya dari kalangan para ulama, di antaranya al-imam Abu Hatim dan yang lainnya. Maka karena segannya mereka, segan, bukan tidak mau mentalqin la ilaha illallah. Mengapa? Karena ini seorang ulama, hafal, mengerti tentang disyaratkannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau meninggal dunia. Maka mereka berpikir bagaimana caranya. Akhirnya salah seorang di antara mereka menyampaikan sanad, hadatsana fulan bin fulan, hadatsana fulan bin fulan. Masih belum nyambung, masih belum menyambut atau melanjutkan sanad tersebut. Maka yang satunya lagi mengutarakan hadis dengan sanadnya, menyampaikan hadis di telinga al-imam Abu Zur'ah rahimahullah, hadatsana fulan min fulan, baru matanya al-imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah melek, terbuka, dan menyampaikan, membawakan hadis dengan lengkap sampai kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yaitu Nabi bersabda, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, baru meninggal dunia, belum selesai menyampaikan hadis. Berarti sudah diakhiri ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah, dengan membaca hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal dunia. Berarti beliau rahimahullah insyaallah termasuk yang mendapatkan keutamaan ini, karena hidupnya beliau diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaknya orang yang sedang sakaratul maut di antara kita, upayakan yang terakhir yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika membaca kalimat yang lain, talqin lagi. Katakan wahai saudaraku, ayahku, ibuku, atau pamanku, la ilaha illallah. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Berhenti. Dia biarkan. Kalau dia mengucapkan yang lain, talqin lagi. Begitu. sampai akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua di antara tanda husnul khatimah adalah thaniyatu al-mautu bi rashhil jabini. Mati dengan adanya keringat di dahi. Mati dengan adanya keringat di al-jabin, yakni dahi. Li hadithi Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadith Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu anhu, annahu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa maridun. Bahwasanya Buraidah radhiyallahu an menjenguk, atau beliau ada di daerah Khurasan, lalu beliau menjenguk salah seorang saudaranya yang sedang sakit, yang cukup parah penyakitnya. Fawajadahu bil mauti. Lalu Buraidah radhiyallahu an mendapati saudaranya tersebut telah wafat, meninggal dunia, sudah datang ajalnya. Wa idza huwa bi araqi jabinihi. Dan Buraidah mendapati saudaranya yang telah meninggal tersebut dalam keadaan ada keringat di dahinya. Dahinya berkeringat. Ada keringat di dahinya. Faqala, maka berkatalah Buraidah ibn Hasib radhiyallahu an, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Ucapan ta'ajjub, kagum. Kagum, senang melihat kondisi yang baik, yang menggembirakan, yaitu saudaranya meninggal dengan salah satu dari tanda-tanda husnul khotimah, yaitu berkeringat di dahi. Maka beliau bertakbir, Allahu Akbar. Kita pun demikian disunahkan ketika ada sesuatu yang mengagumkan, yang bagus, yang menyenangkan, berita yang menggembirakan, maka membaca Allahu Akbar atau Subhanallah. Allahu Akbar bisa dibaca untuk kekaguman, atau sebaliknya untuk pengingkaran sesuatu yang tidak baik, pelanggaran atau kemaksiatan, seperti yang diucapkan oleh Nabi ketika salah seorang sahabatnya yang baru masuk Islam minta agar dibuatkan zatu anwad. Maka beliau pun bertakbir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, kata Buraidah radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mautul mu'mini bi'araqil jabini. Meninggalnya seorang mukmin yang baik, yang bagus imannya, yang mendapatkan husnul khotimah adalah dengan adanya keringat di al-jabin, di dahinya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, mautul mu'mini bi'araqil jabini. Meninggalnya seorang mukmin dengan adanya keringat di dahinya. Akhrajahu Ahmad wasiyaqu lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan teksnya milik beliau. Wan Nasa'i dan An-Nasa'i, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi. Wa hasanahu, dan dinyatakan hasan oleh beliau. wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban Al-Hakim wa Tayalisi wa Ibnu Aim fil Hilyah, dan juga riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tayalisi dan Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah. Berkata Al-Hakim, sahihun ala syarti muslimin wa wafaqahu Adz-Dzahabi, sahih menurut syarat Imam Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Wa fihi nadhar la majala li dzikrihi huna. Namun kata Syekh Al-Albani rahimahullah, pada ucapan Al-Hakim ini ada perlu penelitian kembali dan tidak cukup tempat di sini untuk menyebutkannya. Mengapa la siyama wa anna ahada isnadai An-Nasa'i sahihun ala syarti Al-Bukhari. Terlebih lagi bahwasanya salah satu sanad milik An-Nasa'i dari dua syarat An-Nasa'i sahih hanya syarat Al-Bukhari. Walahu syahidun min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dan ada penguat dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Riwayat At-Tabarani di dalam Al-Awsat dan Al-Kabir, rijalnya para perawinya thiqat, rijal sahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majma'. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-salisatu tanda husnul khatimah. Yang ketiga, al-mautu lailatal jumu'ati wa aw naharaha, meninggal di malam Jumat atau siang harinya. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw laylatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara dia, atau Allah akan lindungi dia dari fitnatul qabr, dari fitnah, ujian yang ada di alam kubur. Akhrajahu Ahmad Al-Fasawi fil Ma'rifah min tariqaini an Abdullah ibn Amr, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Fasawi di dalam kitab Al-Ma'rifah, dari dua jalan dari Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Wa Tirmidzi min ahadil wajhaini, dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari salah satu dua jalan. Walahu syawahidu an Anas wa Jabir ibni Abdullah, dan hadis ini memiliki penguat-penguat dari hadis Anas dan Jabir bin Abdullah dan selain keduanya. Fal hadithu bimajmu'i turuqihi hasanun aw sahihun. Syekh Al-Albani rahimahullah, maka kesimpulannya hadis tersebut dengan dikumpulkannya semua jalan-jalannya dengan seluruh jalan-jalannya, maka hadisnya derajatnya hasan atau bahkan sahih. Lihat kitab Tuhfatul Ahwazi dan Al-Mishkah. Itu tanda yang ketiga, meninggal di hari atau di malam Jumat. Qala ar-rabi'atu, yang keempat, al-istishhadu fi sahatil qitali, mati syahid di medan pertempuran, di medan jihad fi sabilillah. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran 169 sampai 171. Allah berfirman, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah engkau menyangka, dan janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati di jalan Allah, amwata, mereka itu mati. Janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu ahya, hidup di sisi Rabb-nya, mereka diberikan rezeki. Hidup di alam barzakh, dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka dalam keadaan bergembira, senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan mereka bergembira dengan orang-orang yang belum bergabung dengan mereka, yang ada di belakang mereka, yang masih hidup. Janganlah atau tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati, tidak takut, tidak khawatir terhadap masa depan mereka, dan juga mereka tidak sedih terhadap apa yang telah terluputkan dari mereka atau yang mereka tinggalkan dari keluarga dan harta bendanya. Mereka bergembira dengan kenikmatan dan keutamaan dari Allah, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisalin. Orang yang mati syahid di sisi Allah ada enam keutamaan, enam perangai, enam sifat atau enam keutamaan. Yughfaru lahu fi awwali duf'atin. Yang pertama, duf'atin min dami. Dia akan diampuni dosa-dosanya pada kucuran darah yang pertama. Ketika dia meninggal dunia, mati syahid, maka ada darah yang mengucur dari tubuhnya. Maka darah yang pertama kali atau ketika muncul, ketika mengucur darah untuk yang pertama kalinya, maka di saat itulah dosanya diampuni, di awal kucuran darahnya. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannati. Dia akan melihat tempat duduknya di surga. Sudah ada gambaran, sudah melihat tempatnya nanti, tempat duduknya nanti di surga. Nanti ada kabar gembira, dia masuk surga, orangnya mati syahid. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri. Dia akan dilindungi dari azab kubur. Tidak akan mendapatkan azab kubur di alam kuburnya, di alam barzakhnya. Yang keempat, wa ya'manul faz'al akbar. Dia akan merasa aman dari al faz'al akbar, ketakutan yang paling besar, kengerian yang besar di padang mahsyar dan di tempat yang lainnya. Semua yang sifatnya menakutkan dia akan aman darinya, dari al-faz'ul akbar. Yang kelima, wa yuhalla hilyatal imani, dia akan berikan pakaian, perhiasan dengan pakaian keimanan, hiasan perhiasan keimanan. Benar-benar orang yang beriman dengan iman yang kuat, yang sempurna, dihiasi, diberikan perhiasan, pakaian dengan pakaian atau perhiasan keimanan. Yang keenam, wa yuzawwaju minal huril aini, dia akan dinikahkan dengan bidadari al-hur al-ain, yang bermata jelita, dengan bidadari yang matanya indah, jelita, sangat menawan, tentunya sangat cantik parasnya. Yang ketujuh, yang terakhir, wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi, dia akan diberikan izin untuk memberikan syafaat bagi 70 orang dari kerabatnya. Akan diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Berarti orang yang mati syahid adalah orang yang sangat besar jasanya terhadap keluarganya. Ada 70 kerabatnya yang akan diberikan syafaat oleh dia yang mati syahid tersebut. Sehingga orang yang berjihad fisabilillah harus benar-benar didukung. Ketika dia mati syahid, maka dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Hadis ini akhrajahu At-Tirmidzi wa shahhahahu, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, Ibnu Majah wa Ahmad, dan juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad, wa isnaduhu sahihun, dan sanadnya sahih, dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Thumma akhrajahu min hadithi Ubadah ibn Samit wa min hadithi Qais al-Juzami wa isnaduhuma sahihun aydhan. Dan Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis ini dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, dan juga dari hadis Qais al-Juzami, dan sanad keduanya juga sahih. Al-khamisatu, yang kelima, al-mautu ghazian fi sabilillah, mati dalam keadaan berperang, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma ta'udduna asyhadu fikum, ma ta'udduna asyhadu fikum, siapa saja yang kalian anggap sebagai orang yang mati syahid di tengah-tengah kalian. Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahidun. Wahai Rasulullah, orang yang mati syahid menurut kami atau di tengah-tengah kami adalah orang yang terbunuh di jalan Allah, meninggal dalam peperangan fi sabilillah, maka dialah syahid, kata para sahabat. Qala, lalu Nabi menjelaskan, mengomentari ucapan para sahabat tadi, inna syuhada'a ummati idzan laqalilun. Kalau begitu, orang-orang yang mati syahid, para syuhada dari umatku, sangat sedikit, kalau hanya yang mati dalam peperangan saja. Qalu, maka para sahabat bertanya, famanhum ya Rasulullah, kalau begitu siapa mereka yang mati syahid. Qala, maka Nabi menjelaskan, man qutila fi sabilillahi fa huwa syahidun. Siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, maka dialah orang yang syahid, mati syahid. Wa man mata fi sabilillahi fa huwa syahid. Dan siapa saja yang mati di jalan Allah, mati di jalan Allah lebih umum. Kalau tadi qutila, terbunuh dalam peperangan, dalam medan tempur. Yang kedua ini mati di jalan Allah lebih umum, maka dia juga syahid. Wa man mata fit ta'uni fa huwa syahidun. Dan siapa saja yang mati karena penyakit ta'un, maka dia juga syahid, semacam wabah. Wa man mata fil batni fa huwa syahidun. Dan siapa saja yang mati karena sakit perut, sakit yang ada dalam perutnya, pada perutnya, fahuwa syahidun, maka dia juga orang yang mati syahid. Wal ghariqu syahidun, dan juga orang yang tenggelam, dia orang yang mati syahid. Hadis ini riwayat akhrajahu Muslimun wa Ahmadu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Itulah lima tanda husnul khatimah. Insyaallah tanda yang berikutnya 6 sampai 19 di sini kita akan sebutkan pada pertemuan yang datang, dengan harapan disebutkannya tanda-tanda ini kita berharap mendapatkan salah satunya. Dengan doa kita dan amalan soleh kita, kita berharap mendapatkan salah satu dari tanda-tanda husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.